Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan limpahan nikmat yang tak pernah berhenti, yang tak akan pernah mungkin sanggup bagi kita untuk menghitung dan menjumlah karunia yang Allah kucurkan kepada kita, sehingga tidak boleh pernah putus pula bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat itu, sehingga Allah akan tetap menjaganya, bahkan menambahkan kenikmatan tersebut. Termasuk diantaranya adalah nikmat menuntut ilmu dan bermajlis ilmu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada pertemuan yang lalu dari kajian kitab Usulul Iman telah kita baca hadis yang ke-109 dan menjelaskan keterangan yang dipaparkan Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah, yang beliau menerangkan tentang bahwa perkara agama terbagi menjadi 4 macam. Dan telah kita jelaskan sebanyak 3 poin. Yang pertama, sebagai bentuk pengingat, al-wajibat wal-fara'id, kewajiban-kewajiban. Dan ini perkara yang tidak boleh disia-siakan, wajib untuk ditunaikan. Yang kedua, al-muharramat, perkara-perkara yang Allah haramkan, wajib untuk dijauhi dan ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-hudud, yakni perkara-perkara mubah yang Allah tabaraka wa ta'ala bolehkan dan dihalalkan. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada penjelasan poin yang 4. Ar-rabi' al-maskutu anhu, yang didiamkan. Alladhi lam yufrat wa lam yuharram, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Dan tidak terdapat dalil tentang mubahnya perkara tersebut. Namun, tidak datang dalil yang mewajibkan, tidak datang dalil yang mengharamkan, tidak datang dalil yang membolehkan, menghalalkan. Wasakatallahu an, tapi Allah diam darinya. Tidak menerangkan dan tidak menjelaskannya. Maka perkara seperti ini, sikap yang harus kita tunjukkan adalah diam. Kita diam. Dan ini dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita bahas berdalam-dalam, tidak kita cari-cari kemana-mana. Diselidiki, ini halal ataukah haram? Dalam kondisi tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak ada dalil yang membolehkannya, dan tidak ada keterangan yang menunjukkan dia perkara wajib. Maka yang cukup bagi kita adalah diam. Alasannya apa? Apa rahasia di balik itu? Syekh katakan li'annahu law kana lana bihi hajatun labayyanahu Allahu lana. Karena kalau kita butuh kepada perkara itu, sesuatu yang kita butuhkan, niscaya Allah akan menjelaskan dan menerangkannya. Allah akan menjelaskan dan menerangkan perkara tersebut. Kemudian selanjutnya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di dalam hadis ini terdapat penjelasan dan faedah bahwa wajib bagi kita untuk menunaikan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara haram dan mencukupkan atas perkara-perkara mubah dan diam dari apa yang didiamkan. Namun yang seperti ini, kata Syekh, diam dari apa yang didiamkan, wa mithlu hadza kana fi waqtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini dilakukan di masa hidupnya Rasulullah. Di saat Rasulullah masih hidup. Oleh karena itu, datang penjelasan di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Maidah ayat yang ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian bertanya tentangnya di saat diturunkannya Al-Quran, maka akan diterangkan kepadamu dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan tentang hal itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun halim, zat yang maha pengampun lagi maha lembut. Di sini barakallahu fikum, ayat ini mengandung makna tidak boleh bertanya-tanya tentang sesuatu yang belum diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pembuat syariat diam darinya. Namun kemudian Syekh menjelaskan bahwa fahal hadza ya'ni tarkul bahthi 'anil maskuti 'anhu fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam am huwa 'amun ila an taquma as-sa'ah. Apakah ini bermakna meninggalkan pembahasan dari apa-apa yang didiamkan pada masa Rasulullah saja untuk tidak boleh membahasnya dari perkara-perkara yang didiamkan, ataukah sifatnya umum berlaku sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Al-zahiru wallahu a'lam, yang zahir wallahu a'lam. Kata Syekh bahwa ini sifatnya umum sampai hari kiamat. Maka sesuatu yang didiamkan yang tidak ada dalil tentang kebolehannya dan tidak pula ada penjelasan tentang keharamannya dan tidak ada keterangan tentang kewajibannya, maka kita diam darinya sebagaimana Allah pun diam darinya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan perkara itu. Tidak menerangkan, tidak menjelaskannya. Bukan karena Allah lupa. Allah disucikan dari sifat lupa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala diam darinya. Rahmatan bil ibad. Sebagai bentuk rahmat. Kasih sayangnya kepada hambanya. Jangan sampai ternyata perkara itu adalah perkara yang menyusahkan dan memberatkan. Sebab prinsip syariat adalah yang Allah inginkan al-yusur, kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu madza bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Bahkan Rasulullah menegaskan bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus membawa agama yang hanif, yang lurus, yang ikhlas, yang tauhid. As-samhah, yang mudah, penuh toleransi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih menyatakan, inna hadha ad-dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang berlaku ekstrim memberat-beratkan diri dalam urusan agama, nanti dia kalah sendiri. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ketika mendiamkan sebuah perkara bukan karena Allah lupa, tetapi sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan. Rahmat bagi kalian bukan karena lupa. Tayib, dari sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa min huna qala al ulama, dari sini berkata para ulama bahwa bertanya kepada ahlul ilmi terbagi menjadi dua macam. Bertanya kepada ulama terbagi menjadi dua macam. Jenis yang pertama adalah sebuah pertanyaan yang dimaksudkan dengannya untuk menyusahkan, bikin susah yang ditanya. Demikian pula bentuk pertanyaan untuk mencari kelemahan dan kesalahan yang ditanya. At-ta'annud. Dan juga al-mubahat, dalam rangka membanggakan diri. Wa idharul ilmi mubaha, dan menampakkan ilmu, dia menerangkan sesuatu kepada yang ditanya begini-begini. Ini termasuk mubahat, bentuk bangga diri. Wa hadza la yajuz, kata Syekh. Ini tidak boleh. Ungkapan senada atau penjelasan yang mirip serupa yang diterangkan Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Bulughul Maram Fathudil Jalali wal Ikram dalam Kitabul Jami', bagian paling terakhir dari 6 jilid kitab Syarah Bulughul Maram. Seseorang bertanya kepada yang ditanya, yang membuatnya susah sampai membuat dia bosan. Kalau kemudian terjadi kebosanan, kira-kira yang rugi siapa? Semua rugi. Yang selalu bertanya akhirnya pun rugi. Kenapa? Nanti yang ditanya maunya menghindar dan lari. Karena selalu susah. Baik, kemudian Syekh menyatakan wa hadza mithlu as'ilati bani Israil li anbiya'ihim. Ini semisal gambaran-gambaran tadi. Alladhi al-qasdu minhu at-ta'annus wal-mubahat. Yang dimaksudkan dengannya adalah membuat susah, mencari kesalahan, untuk membanggakan diri. Ini barakallahu fikum seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada para nabi mereka. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana Rasulullah menyatakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab adalah terlalu banyak bertanya namun diikuti oleh sikap berikutnya menyelisihi nabi-nabi mereka. Menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu. Jika aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka tunaikan dengan segenap kemampuan kalian. Fasual alladhi yuqsadu minhu ta'annud aw at-tanattu' amrun marfudun wa la yajuz. Maka pertanyaan yang dimaksudkan dengannya untuk mencari kesalahan dan bikin susah atau at-tanattu' berdalam-dalam, ini perkara yang tidak dibolehkan. Atsani, yang kedua, as-su'alu alladhi yuqsadu minhu ma'rifatul hukmi syar'i. Pertanyaan yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui hukum syar'i. Fahuwa ma'murun bihi, ini diperintah. Nah, jangan diam terus tidak mau tanya. Kenapa? Malu. Itu bukan malu yang terpuji, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan syu'abul iman, cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari cabang-cabang iman. Malu bagian dari cabang-cabang iman. Banyak ulama yang menerangkan bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan yang paling tinggi, yang paling rendah dan tengah-tengahnya atau di antaranya disebutkan tentang cabang iman berupa rasa malu, karena rasa malu itu barakallahu fikum akan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Itu rahasia malu. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi menyatakan dalam riwayat yang lain bahwa al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka malu yang terpuji adalah yang selalu mendatangkan kebaikan diiringi dengan kebaikan. Lah terus kalau orang tidak mau bertanya sama sekali, saya malu. Itu bukan malu yang terpuji, tapi malu-maluin. Nah, paham ya? Jangan jadi orang yang malu-maluin, tidak mau tanya. Sudah muskil baginya persoalan, tidak mau bertanya, peras keringat sendiri. Sebentar-sebentar begini. Kenapa? Bingung mikirin hadis ini. Nah, dibaca kepadanya hadis atau dia baca sendiri. Rasulullah menyatakan ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat untuk Allah. Gimana caranya kita menasihati Allah? Nah, di mana bisa ketemu Allah saya nasihati? Ya bukan begitu maksudnya ya akhi, barakallahu fiik. Dalam kondisi seperti inilah kita butuh kepada bimbingan ulama. Butuh kepada penjelasan para ulama agar tidak salah di dalam memahami. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa siapa yang menjadikan gurunya adalah bukunya akan banyak salahnya dibandingkan benarnya. Salah paham nanti. Sebagaimana bimbingan seorang guru, kalau kita baca sekian banyak lembar, 100 lembar, lah seorang syekh, seorang guru bisa meringkas menjadi 10 halaman. Wa subhanallah, masih bisa diringkas lagi dibentuk menjadi tabel-tabel. Oh, ternyata mudah ya. Sebagaimana pula ulama al-mutaqaddimun, mereka terkadang punya istilah-istilah tertentu yang kalau mereka sebutkan begini maka maknanya begini. Misalnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sering menyatakan wa fis sahih, dan disebutkan dalam as-sahih. Kita kalau keumuman ulama yang tergambar dalam benak pikiran kita bahwa maksud dalam as-sahih adalah langsung merujuk kepada sahih Al-Bukhari. Tapi Syekh memiliki kebiasaan bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah dalam hadis yang sahih imma Bukhari imma Muslim. Atau sebagaimana misalnya seorang alim fulani dalam bidang al-jarh wa ta'dil, kalau dia menyebutkan kalimat tertentu misalnya, maka kalimat itu maknanya kritikan yang sangat pedas. Jangan dipahami, oh cuma dibilang barakallahu fikum kathirul ghalat, banyak salahnya. Kalau Imam Fulan itu sudah menyatakan begini, maksudnya adalah sudah gak usah diriwayatkan hadisnya. Berarti barakallahu fikum, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita sangat butuh bimbingan para ulama. para asatidah hafizahumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, yang dimaksud adalah ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Baik, kita berlanjut pada hadis yang ke-110, an-nahyu anil ikhtilafi wat tafarruq, larangan dari berselisih dan berpecah belah. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa fi as-sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Di dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhi, dan apa yang kuperintahkan maka tunaikan dengan segenap kemampuan kalian, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena sebab mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah menjelaskan hadis ini. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang maka jauhi, tinggalkan. Ini seperti ucapan beliau dalam hadis yang sebelumnya, innallaha harrama asya' fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah mengharamkan perkara-perkara, jangan kalian langgar. Jangan dilanggar. Maka perkara haram, yujtanabu kulluh, semuanya dijauhi. Adapun yang diperintah ditunaikan dengan segenap kemampuan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintah tunaikan dengan segenap kemampuan kalian. Berbeda dengan yang haram, semuanya harus ditinggal. Hal itu karena meninggalkannya mudah. Karena meninggalkannya mudah. Maksudnya adalah, barakallahu fikum, melaksanakan perintah itu Rasulullah kaitkan dengan al-qudrah wal-istita'ah. Menunaikan sebuah perintah dikaitkan dengan kemampuan dan kesanggupan. Karena dalam melaksanakan sebuah perintah terkadang ada yang kita tidak sanggup. Orang yang sakit, dia tidak bisa berwudu. Yang misalnya tidak boleh terkena air. Apalagi sakit kemudian tambah junub lagi. Nah, lebih-lebih tidak boleh mandi besar. Tayamum mencukupi sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi janabah. Nah, tidak harus memaksakan diri. Kalau memaksakan diri bisa tambah sakit. bisa mut. Sebagaimana pula misalnya pada kondisi seseorang dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dia sholat dengan cara duduk. Dia sholat dengan cara berbaring. Duduk pun kondisi mana yang mudah bagi dia. Mau duduk seperti tasyahud, mau duduk bersila, mau duduk selonjoran. Kalau lututnya ada gipnya, jangan bersila. Patah nanti. Selonjoran. Kalau tidak sanggup, maka berbaring. Berbaring pun kondisi mana yang mudah bagi dia. Mau telentang, mau miring kanan, mau miring kiri. Cuma mungkin sholat tengkurap agak susah mungkin. Agak jarang biasanya. Apa yang mudah? Sehingga barakallahu fikum, perintah itu terkadang dalam beberapa kondisi seseorang tidak mampu untuk menunaikannya secara sempurna. Dan ini termasuk bentuk kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bentuk kemudahan. Sebagaimana saum misalnya. Boleh tidak berpuasa bagi yang sakit, bagi yang musafir. Bahkan seorang musafir kalau puasa memberatkan bagi dia, dosa berpuasa. Sudah memberikan masyakkah, kesulitan yang sangat. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bahkan ada sekelompok orang yang sampai pingsan atau hampir pingsan dan dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, "Kenapa mereka?" "Mereka ya Rasulullah, orang yang sudah berat karena puasanya." Rasul menyatakan, "Ulaikal usha, ulaikal usha." Mereka orang-orang yang maksiat, mereka orang-orang yang maksiat padahal sedang puasa. Bukan menggambarkan masya Allah salihnya luar biasa, dia tetap menjaga puasanya sampai pingsan. Itu namanya bahlul. Bukan orang saleh, bukan orang alim. Nah, bahlul minal bahalil. Itu perintah. Tapi kalau larangan, oleh karena itu Syekh menukilkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan batas kemampuan dan kesanggupannya. Wa amman nahyu, tetapi larangan, fa innahu sahlun tajannubuhu, mudah untuk ditinggalkan. Oleh karena itu Rasul menyatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yang aku larang tinggalkan. Apa maksudnya? Ai kulluhu, semuanya. Tidak dikaitkan dengan kemampuan. Ma nahaitukum anhu fastanibuhu mastata'tum. Tidak begitu. Yang kularang maka tinggalkan dengan batas kemampuan kalian. Saya tidak bisa Ustaz. Untuk meninggalkan ini tidak bisa. Allah melarang untuk memandang perkara-perkara haram. Misalnya. Diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Rasulullah menyatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, pandangan pertama itu boleh bagimu, jangan ikuti dengan pandangan yang kedua. Nah, apalagi yang ketiga sampai ke-30. Jangan. Atau pandangan satu kali tapi nancep 30 menit. Jangan juga. Nah. Lantas kemudian ada orang menyatakan, saya tidak bisa Ustaz. Loh, kamu itu kan tidak harus bayar. Nah. Tidak harus melakukan sesuatu. Ayo taklim. Afwan, lagi sakit. lutut ana enggak kuat. Nah, berarti ada uzur. Nah, ada suatu kesibukan yang mau tidak mau harus dilakukan. Tapi kalau meninggalkan yang haram, mudaratnya apa? Apa mudaratnya? Ana kalau enggak melihat, mata ana sakit. Subhanallah. Kamu ini sakit jiwa ya. Nah, padahal pandangan kalau dipalingkan, ditundukkan, kerja hati ringan. Ringan. Dia tidak bekerja semalam suntuk, mikirin yang tadi dilihat. Nah, kok dia lebih cantik dari istri ana ya? Kan berat sudah hati ini. Kasihan juga yang di sebelah. Dia sudah senyum-senyum ke kita, kita pun balas senyumnya, tapi dibayangkan yang sana. Kan kasihan. Hati ini berat kerjanya. Tapi kalau syariat itu ditunaikan, mudah. Nah, rasa sayang tambah sama istri. Tapi kalau sudah mata ini seperti keranjang, nah, berat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak usah pakai alasan. Kurangi perbatang dulu, Ustaz. Sudah kurangi perselop aja sudah. Langsung satu pak tinggalkan. Dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, datang syariat yang menjelaskan tentang keharaman khamer, pasar Madinah banjir khamer. Tidak pakai mikir. Tidak pakai mikir. Padahal sebetulnya di situ ada bentuk apa? Kerugian. Kalau sekedar dari perbuatan haram, Allah larang dari perbuatan zina dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Apa mudaratnya bagi kita? Bisa, semua orang meninggalkan. Bisa. Meninggalkan sesuatu semua orang sanggup. Kalau melaksanakan perintah, ada kendala-kendala tertentu. Sebagaimana upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dikaitkan dengan kesanggupan, tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya. Lah hati inilah untuk mengingkari kemungkaran, semua orang bisa. Semua orang bisa. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Dan yang di belakang itu tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan hati, sudah tidak ada iman sebiji sawi pun. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang menjelaskan hal ini bahwasanya perintah itu dikaitkan dengan kemudahan dan kesanggupan. Rasulullah ketika menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, Allah telah memfardukan kepada kalian haji, maka berhajilah. Maka seorang sahabat menyatakan, akullu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Fasakata anha. Aw fasakata hatta qalaha thalathan. Rasulullah diam. Ya sahabat ini masih tanya lagi. Akullu amin ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasul. Rasulullah diam. Ini masih sangat terkait dengan pembahasan yang tadi. Sesuatu yang didiamkan Rasulullah, udah enggak usah tanya. Sampai kemudian turunlah ayat yang tadi kita bacakan dalam suratul Maidah ayat 101. Ini sebabnya asbabul wurudnya. Atau asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah kejadian ini. Rasulullah diam. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau seandainya aku berkata iya, maka akan diwajibkan dan kalian tidak akan sanggup untuk berhaji tiap tahun. Nah, orang terkadang sebagian orang yang Allah berikan kemampuan untuk menunaikan haji dari sisi kesehatan, dari sisi finansial, puluhan tahun tidak haji-haji. Lah terus bagaimana kalau haji itu diwajibkan tiap tahun? Maka ini menunjukkan tentang rahmatul Islam dan bahwasanya agama dibangun di atas kemudahan dan keringanan. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Dzaruni ma taraktukum," biarkan aku dari apa yang kutinggalkan untuk kalian yang tidak aku jelaskan. "Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim," karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian disebabkan oleh mereka banyak bertanya-tanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. "Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu," dan yang aku perintahkan tunaikan dengan segenap kemampuan kalian, dan apa yang aku larang bagi kalian maka tinggalkan. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, yang seperti ini mirip yang banyak-banyak bertanya untuk menyelisihi nabinya seperti Bani Israel yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Yang seandainya mereka menyembelih sapi mana saja sudah cukup, tapi karena mereka memberat-beratkan diri, akhirnya Allah pun memberikan keberatan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Muktafi bihada, insyaAllah kita lanjutkan pada hari Senin. Biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.